Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyatakan, proses demokratisasi pasca reformasi memang harus diperbaiki secara bertahap, termasuk liberalisasi ekonomi yang ikut menyertainya. Mengingat, meski ketimpangan sosial dan ekonomi memang masih terjadi di tengah kehidupan anak bangsa, namun ketimpangan itu juga masih bisa diperbaiki dengan upaya untuk mempersempit jurang kesenjangan antara elit dengan grassroots. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika kita bercermin pada melebarnya jurang ketimpangan sosial dan ekonomi, apakah ini bisa dikatakan sebagai ekses dari proses demokratisasi dan liberalisasi? Iya, contoh nih. Orang bisa beli Bentley yang harganya 9 miliar gitu ya. Bentley yang limusin itu sekarang hampir 20 miliar kayak gitu. Nah, bisa beli apa saja ya, dan di jalan-jalan gitu ya. Jadi disparitas antara elit yang mampu melakukan itu dengan masa di bawah yang masih susah itu yang harus didekatkan gitu. Orang banyak sekarang orang Indonesia yang punya pesawat gitu. Kumpulin di Pondok Cabe sama di Halim sana itu banyak pesawat-pesawat pribadi. Nah, di tengah rakyat yang seperti ini, bangsa yang seperti ini, itu melanggar asas kepatutan dan rasa keadilan. Saya nggak percaya ada konglomerat kita yang bersih gitu kan. Pasti duitnya banyak yang dari maling gitu semua gitu. Nah kalau digunakan untuk seperti itu gitu, BLB itu triliunan, entah berapa triliun duit dirampok. Orangnya masih jalan-jalan di istana sekarang. Nah, gimana gitu? Dan ngasih Bentley lagi kan gitu. Lantas strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan ini, Pak Her? Kepemimpinan politik. Oleh karena itu misalnya contohnya untuk DKI gitu. Pilgub DKI. Kalau saya tahu kemungkinan besar Faisal Basri kalah gitu misalnya. Tapi kita harus dukung dia karena orang kalau kayak tipe kayak dia itu jadi pemimpin politik gak bisa ditekan apa, gak bisa ditekan dan punya idealisme yang tidak terbeli minimal sampai hari ini. Jadi masih ada harapan. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak berubah. Tapi ada jaminan bahwa ada kemungkinan untuk lebih baik gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.